کبھی آتے ہوں دولالا ہوا کلا دولالت فی النار. معاشر مسلمین اخوانی فی اللہ و اخواتی بابا بابا ابو ابو صدر صدر رحمانی و رحمکم اللہ, خصوصnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada ketua takmir yang telah berkenan untuk hadir di majelis kita ini dan memberikan sambutan dan juga memberikan kepada kita kesempatan untuk kita saling watawasa bilhaq watawasa bisabar. Dan juga tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras untuk terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini semuanya sebagai tambahan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Ma'asal muslimin ikhwani billah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, tema kajian kita pada siang hari ini berkaitan dengan kiat-kiat dalam menangkal paham radikalisme dan terorisme yang perlu kita pahami dalam permasalahan ini, ya, bahwasanya ini bukan sesuatu yang bersifat insidental, ya. Karena yang harus antum pahami bersama, terorisme, ya, dan radikalisme itu bukan hanya kejadian yang telah terjadi, namun itu pasti dan akan terus terjadi sampai hari kiamat. Sebagaimana yang akan kita sampaikan dari hadis-hadis Rasulullah Alaihi Wasallam. Ya. Makanya kita tidak sekedar menyikapi kejadian yang terjadi kemarin, namun ini adalah penyampaian ilmu yang insya Allah tidak akan mengenal istilah kadaluarsa. Ya. Karena terorisme ini terus kata Rasul akan berlangsung sampai hari kiamat kelak. Semoga Allah menyelamatkan kita dari kejahatan, kekejaman serta pemikiran-pemikiran mereka. Ada beberapa poin yang insya Allah akan kita sampaikan karena waktunya sangat terbatas, ya, kurang lebih 1,5 jam kajian kita. Insya Allah selanjutnya soal jawab, ya. Sebetulnya pembahasan ini butuh, ya, berjilid-jilid, butuh berseri-seri. Namun apa yang akan kita sampaikan hanya ringkasan saja. Ringkasan dari apa yang kita baca dari kitab-kitab para ulama, ya, tentang hal ini. Poin yang pertama yang ingin kita sampaikan yaitu berkaitan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan sebuah kelompok yang dinamakan dengan kelompok Al-Khawarij. Ini poin pertama. Kalau mau to the point-nya, ini hadis-hadis yang Rasul tujukan kepada kelompok teroris sepanjang zaman yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Namanya bisa beda, namun hakikatnya sama. Dulu namanya kelompok Khawarij. Sekarang ada yang bermerek ISIS, ada bermerek Al-Qaeda yang sejenis dengan mereka. Makanya harus kita pahami, terorisme yang ada sekarang ini bukan suatu yang baru dalam sejarah kaum muslimin. Ini sudah diperingatkan oleh Rasul dalam banyak hadis-hadis beliau. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa qad istafadat al-ahadisus sahiha fi dhammihim wa wasfihim wal amr bi qitalihim anin nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadis-hadis tentang kelompok Khawarij ini sangat amat banyak sekali yang berkaitan dengan sifat mereka, celaan Rasul kepada mereka, dan bahkan perintah Rasul untuk memerangi mereka. Dan harus kita pahami, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sunnatullah, di atas muka bumi ini, bahwasanya umat Islam itu terpecah belah sejak zaman dahulu kala. Dan Rasul telah mengingatkan kita tentang hal ini. Satafariku hadil umma ala salasin wasabina firqa kullu finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kullu finnar, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya, "Man ya Rasulullah? Siapa yang selamat itu wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "Ma ana ali wa ashabi." Yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Kata Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, "Aslu isnataini wa sab'ina hawa arbatu ahwa." Nenek moyang 72 golongan yang sesat itu ada 4. Yang pertama kelompok Asy'ar Rafidhah, yang kedua kelompok Khawarij, yang ketiga kelompok Murji'ah, yang keempat kelompok Al-Qadariyah. Ini nenek moyang kelompok-kelompok yang ada sekarang ini. Ya, kita enggak bisa menutup mata. Umat Islam terpecah menjadi banyak kelompok, sektor, banyak sekali. Ya. Namun nenek moyangnya kata ulama tabi'in yang bernama Abdul Barak ada 4. Ya, karena pembahasan kita berkaitan dengan teroris, kita katakan nenek moyang teroris yaitu kelompok Al-Khawarij. Yang kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah banyak hadis-hadis tentangnya. Nanti akan kita sampaikan keserupaan mereka dengan teroris yang ada sekarang ini. Namun kita sekarang akan menyimak beberapa hadis tentang kelompok Khawarij ini. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari. Rasul mengatakan, "Saya khruju qaumun fi akhir zaman, ahdatsul asnam, sufahaul ahlam." Akan muncul di akhir zaman nanti sekelompok orang yang ciri mereka kata Rasul ahdatsul asnam, masih muda belia, ya. Mungkin tingkat SMA atau kuliah. Dan ini yang terjadi di negeri kita. Para pelaku terorisme rata-rata para syabab, para pemuda. Kemudian yang kedua, ciri mereka kata Rasul sufahaul ahlam, pendek akalnya, ya. Mereka apa? Sangat bodoh, ya, terutama tentang masalah agama Allah Subhanahu wa taala. Semangat beragamanya luar biasa, cuma jahil urusan agama, bodoh akalnya, pendek akalnya. Yang ketiga kata Rasul, yaqra'una al-Qur'an. Dalam riwayat yaqra'una min qali khairil bariyah. Mereka ini rajin membaca Al-Qur'an. Luar biasa mereka terhadap Al-Qur'an, ya. Sampai kalau kita lihat kemarin ketika ada pemindahan narapidana terorisme dari lapas Makobrimob ke Nusa Kambangan, kita mungkin melihat di media bagaimana mereka ketika angkat tangan Al-Qur'an ada di tangan kanan mereka, selalu mereka membawa mushaf Al-Qur'an, luar biasa. Kalau antum mungkin megangannya HP, mereka pegangannya apa? Mushaf Al-Qur'an, luar biasa. Itu ciri ketiga kata Rasul dalam hadis ini. Mereka rajin membaca Al-Quran. Namun kata Rasul, la yujawizu imanum hanajirahum. Iman mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Dalam artian kata para ulama, mereka rajin membaca Al-Quran, namun tidak paham apa isi Al-Quran. Kemudian kata Rasul, yamrukuna minaddin kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama Islam seperti keluarnya anak panah dari sasarannya, yaitu mereka ekstrim, radikal. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasul, fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Jika kalian, ini ditujukan kepada pihak yang berwajib, apabila kalian bertemu dengan mereka, perangi mereka, bunuh mereka. Kalau mereka membuat keonaran, membuat teror, fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Karena dalam pembunuhan terhadap mereka ada pahala bagi yang membunuhnya di hari kiamat kelak. Di sini kita bisa memahami beberapa ciri kelompok Khawarij. Yang pertama tadi, usia mereka masih apa? Muda belia. Semangat untuk berjuang, semangat yang sangat amat luar biasa membara dalam hati mereka. Dan mereka memang mencari korban-korbannya dari para syabab, ya. Anak-anak SMA ini didoktrin luar biasa kalau sudah jadi naudzubillah min dzalik, ya. Dan ini yang telah terjadi. Laqad shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemarin yang di Surabaya di antara anak yang ya didoktrin untuk mengebom gereja masih belasan tahun, ya, dua anak yang masih belasan tahun, ya, karena ini sangat amat berpotensi untuk melakukan aksi teror dengan semangat yang membara. Namun ciri yang kedua, sufahaul alam, pendek agamanya, tidak bisa berpikir dengan jernih, ya, tidak paham agama. Oleh karena itulah seorang ulama atau khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man abadallah bighairi ilmin kana mayusidu akthar mimma yuslih. Barang siapa beribadah kepada Allah, barang siapa yang berjihad, yang berjuang di dalam agama Allah tanpa ilmu, lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ini bahayanya kebodohan dalam beragama atau gagal paham tentang agama. Ini sangat berbahaya. Kemudian ciri yang ketiga, kata Rasul, mereka rajin membaca Al-Quran, rajin ibadah. Kalau kita mau lanjutkan hadis yang kedua, ini masih ada kaitan dengan yang kita bahas sekarang ini, yaitu rajin ibadah. Dalam riwayat yang lain, Rasul mengatakan, tahkiruna sholatakum ma'a sholatihim. Kalian wahai para sahabat merasa sedikit ibadah kalian, salat kalian dibandingkan salatnya kelompok khawarij. Ya. Wasiyamakum ma'siyamihi. Kalian wahai para sahabat merasa sedikit puasa kalian jika dibandingkan puasanya mereka. Mereka ahli ibadah, luar biasa. Bahkan seorang sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika beliau berdebat, berdialog dengan kelompok khawarij, kelompok teroris yang mau memberontak di zaman Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, ma ra'aitu qauman ashadda ijtihadan bil ibadah min haula. Aku belum pernah, kata Abdullah bin Abbas, melihat sekelompok orang yang rajin ibadah dibandingkan kelompok khawarij alias kelompok teroris. Ahli ibadah, ya. Hidup mereka untuk ibadah, untuk berjuang. Namun karena tidak didasari oleh ilmu yang benar, oleh ittiba' sunnah, mengikuti sunnah Rasul dalam ibadah, maka sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah kalian akan kami beritahukan tentang orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu mereka-mereka yang telah tersesat dalam kehidupan di dunia namun mereka merasa berbuat yang sebaik-baiknya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan ayat ini mengatakan, ayat ini ditujukan kepada kelompok khawarij, ahli ibadah. Luar biasa ibadahnya, jangankan dibandingkan dengan kita. Para sahabat, ya, dari segi kuantitas ibadah kalah para sahabat. Dari segi apa? Kuantitas ibadah. Namun mereka, ya, cuma sekedar banyak-banyak ibadah tanpa kualitas. Makanya dalam Islam, ukuran terbaik kualitas bukan kuantitas. Kalau dua-duanya bisa diraih, itu sangat amat luar biasa bagusnya. Namun tidak ada artinya kuantitas tanpa kualitas. Kelompok khawarij ahli ibadah. Bahkan Rasul mengatakan ibadahnya para sahabat sedikit dibandingkan ibadahnya kelompok khawarij. Bahkan itu yang diakui sendiri oleh Abdullah bin Abbas, ahli ibadah. Ketika Abdullah bin Abbas bertemu dengan mereka, kata Abdullah bin Abbas, aku melihat wajah-wajah mereka itu pucat, ya. Bukan karena sakit, bukan, namun karena banyak salat malam. Kalau kita kan salat malamnya pas waktu Ramadan saja, betul enggak? Ya, sudah Idul Fitri lupa sholat malamnya, betul nggak? Illa man rahimallah. Kalau mereka luar biasa sampai puncak ketika mereka tidak banyak tidur malam untuk beribadah. Namun sekali lagi ibadah mereka hanya kuantitas tanpa kualitas. Makanya Allah mengatakan mereka orang yang paling merugi dalam kehidupan dunia ini. Ya. Semangat beribadah, semangat berjuang luar biasa sampai mereka mengorbankan diri mereka, bahkan mengorbankan istri dan anak-anak mereka. Seperti kejadian di Surabaya sebelum Ramadan kemarin, ini sudah di luar agama Allah, di luar akal yang sehat, di luar perikemanusiaan. Kaum muslimin di bulan Ramadan bersiap-siap mau menyambut Ramadan, mungkin juga sudah siap-siap untuk istilahnya mendandani anak-anaknya Idul Fitri. Kok ini malah dijadikan bomber, dijadikan pelaku-pelaku bom bunuh diri. Ini karena apa? Semangat mereka yang luar biasa. Namun apalah artinya semangat beribadah tanpa kualitas, tanpa ittiba mengikuti ajaran Rasul dan para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian kata Rasul tadi, mereka ini rajin membaca Al-Qur'an namun tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Dan ini yang juga diucapkan oleh seorang sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, intalaku ila ayatin nazar fil kufar waja'aluha alal mu'minin. Mereka kelompok khawarij, kelompok teroris, mereka membawakan ayat-ayat tentang orang-orang kafir namun dipraktekkan kepada orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang beriman mereka cap kafir murtad, dan mereka punya kaidah membunuh orang murtad lebih baik, lebih afdol daripada membunuh orang-orang kafir. Makanya mereka ini kata Rasul yaqtuluna ahlal Islam, mereka membunuh atau rajin membunuh kaum muslimin wa yaja'una ahlal awsan, dan mereka membiarkan para penyembah berhala. Makanya tidak aneh kalau mereka membunuh aparat keamanan karena dianggap kafir murtad. Demikian pula kalau mereka membunuh kaum muslimin yang tidak sejalan dengan mereka, tidak aneh karena mereka sudah punya prinsip selain mereka kafir murtad, dan membunuh orang murtad lebih afdal daripada membunuh orang muslim. Nanti akan kita sampaikan juga poin yang kedua tentang sejarah awal munculnya khawarij, bagaimana kekejaman mereka. Kemudian kita pindah kepada hadis yang ketiga, tadi hadis riwayat Bukhari, kemudian tadi tentang cara ibadah mereka juga dalam Sahih Bukhari. Yang ketiga hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul mengatakan hum syarul khalqi wal khaliqah. Mereka kelompok khawarij, kelompok teroris ini adalah manusia yang paling jelek. Ini Rasul yang mengatakan hum syarul khalqi wal khaliqah. Mereka sejelek-jelek makhluk. Tuba liman qatalahum au qatalu wa qatalu. Kata Rasul, sungguh beruntung yang berhasil membunuh mereka. Sekali lagi tentunya yang berhak membunuh mereka aparat keamanan atau pihak yang berwajib dari pemerintah kaum muslimin, dan sungguh beruntung yang dibunuh oleh mereka, terutama dari kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwasanya tidak perlu kita takut dengan kelompok teroris, karena Rasul memberikan kabar gembira, yang dibunuh oleh mereka sungguh beruntung. Kalau dalam penafsiran sebagian ulama, tuba itu syajaratun fil jannah. pohon di surga. Artinya mereka yang dibunuh dari kaum muslimin akan mendapatkan ya pohon di surga Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita sampaikan ya, dibunuh oleh kelompok teroris bukan suatu keterhinaan. Karena jangankan kita, jangankan orang sekarang, menantunya Rasul, sahabatnya Rasul, ahlu baitnya Rasul, yang dijamin masuk surga oleh Rasul, yaitu Ali bin Abi Thalib, dibunuh oleh mereka. Artinya tidak perlu kita apa takut, ya. Karena apa? Ini kabar gembira dari Rasulullah SAW. Tuba liman qatalah. Beruntung yang dibunuh oleh mereka dan yang bisa membunuh mereka. Kemudian kata Rasul, ya diuna ila kitabillah walaisu minhum fi syai' atau walaisu minha fi syai'. Kata Rasul, mereka ini menyeru manusia untuk kembali kepada Al-Qur'an padahal mereka jauh dari Al-Qur'an. Mereka rajin membaca Al-Qur'an namun mereka gagal paham tentang isi Al-Qur'an. Di antaranya ya, di antara yang mereka salah memahami ayat Al-Qur'an, kata para ulama ya, yaitu tentang Al-Maidah 44 ya, bukan 51. Al-Maidah 44 yaitu firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Itu terjemahnya seperti itu. Kelompok Khawarij, kata ulama seperti Imam Al-Ajuri, Al-Imam Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya, ini di antara senjatanya kelompok Khawarij sejak dahulu kala untuk mengkafirkan pemimpin kaum muslimin dan mengkafirkan kaum muslimin. Dan ya, kita sempat mendapatkan banyak referensi mereka ya, sama ya, ada buku judulnya misalnya Kafir Tanpa Sadar. Di situ disebutkan ya, kalau presiden sudah enggak berhukum dengan hukum Islam, enggak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir ya, secara mutlak tanpa perincian. Maka turun menurun ya, sistemnya MLM. Presidennya kafir, MPR-nya kafir, DPR-nya kafir, menterinya kafir, aparat keamanannya kafir, yang ikut milih kafir, semuanya dikafirkan. Dengan apa? Al-Maidah 44. Dan ini sungguh benar apa yang diucapkan oleh para ulama terdahulu. Subhatnya kelompok Khawarij, kelompok teroris sepanjang zaman ini salah memahami Al-Maidah 44. Padahal kalau kita merujuk kepada tafsirnya para ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan yang lainnya, di antaranya tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kufrun la yanqulu anil millah. Itu kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Dalam riwayat kufrun duna kufrin, kufur kecil. Dan itu ditegaskan lagi oleh ulama tabi'in atau bin Abi Rabah dan yang lainnya, kufrun duna kufrin, kufur kecil, tidak mengeluarkan dari Islam. Cuma mereka langsung menfonis yang tidak berhukum dengan hukum Allah, langsung dikatakan kafir murtad ya. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahmatullah, harus kita betul-betul menyadari salah satu sumber ya, terorisme itu karena kegagalan paham tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala, tentang ayat-ayat jihad, ya, ayat-ayat perang mereka terapkan kepada kaum muslimin di saat-saat apa? Perdamaian. Ya, ayat-ayat tentang perang mereka bawa kepada ya, kondisi yang damai. Oleh karena itulah Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah pernah mengatakan, wa hal kharajatil khawarij wa rafaratir rawafid wa tazatil mu'tazilah wa kharakatil umma ala sintaini wa sabina firqah illa bitakwiril fasid. Tidaklah kelompok Khawarij memberontak, tidaklah kelompok Syiah Rafidhah menolak dua khalifah Abu Bakar wa Umar, tidaklah kelompok Mu'tazilah, kelompok liberal, mereka menyimpang. Tidaklah umat terpecah menjadi 72 golongan, kecuali sebab utamanya salah mentafsirkan Al-Qur'anul Karim. Ya. Maka na'udzubillah min dalik. Makanya dakwah Ahlussunnah selalu menyatakan kita umat Islam harus kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Pemahaman siapa? Pemahaman para sahabat. Karena mereka yang langsung belajar Islam dari Rasul. Mereka yang langsung belajar tafsir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini salah satu sekali lagi sumber terorisme, radikalisme, salah memahami ayat-ayat di antaranya ayat ya ke-44 dari surat Al-Maidah. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Hadis yang keempat yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Rasul bersabda, la yazaluna yakhrujun hatta yakhruja akhiruhum ma'ad-dajjal. Kata Rasul, senantiasa kelompok khawarij, kelompok teroris ini akan muncul, akan eksis sampai kelompok yang terakhir dari mereka muncul bersama Dajjal. Ini yang kita sampaikan. Ini bukan untuk kita menakut-nakuti. Ini untuk kita mewaspadai pemikiran mereka dan juga akidah mereka dan juga aksi-aksi teror mereka. Ya. Dan ini pasti akan terjadi. Ya. Maka wajib untuk kita waspada, berhati-hati. Ya. Dan kata Rasul dalam riwayat yang lain, kullama dzahar kutik. Ya. Kata Rasul, setiap mereka muncul diputus. Nanti muncul lagi, diputus lagi. Laqad shadaqa Rasul. Dan itu terjadi sih di negeri yang kita cintai. Ya, mulai kasus bom Bali muncul, meledak, ya, ramai, viral, ya, trending topic. Kemudian apa? Hilang bersama dengan berjalannya waktu. Muncul bom Bali yang kedua. Demikian, ya. Ada bom Tamrin. Setelah itu selesai, ya, lenyap. Muncul lagi sebelum Ramadan kemarin. Dan terus akan demikian. Maka wajib untuk kita apa? Waspada. Ini sekali lagi bukan untuk kita menakut-nakuti karena kita enggak boleh takut. Fala takhafu wa khafuni in kuntum mu'minin. Kata Allah, jangan takut kepada mereka, namun takutlah kepada-Ku. Namun sekali lagi untuk kita minimal mewaspadai pemikiran mereka. Karena pemikiran mereka masih bergentayangan di mana-mana, terutama di media sosial, di internet, di YouTube dan sebagainya. Ceramah-ceramah ustaz-ustaz mereka, ya, para dai-dai mereka, jenggot mereka masih bertebaran di dunia maya. Maka wajib untuk kita waspadai. Dan jangan pernah mengatakan saya sudah ngaji puluhan tahun enggak mungkin terpengaruh. Na'udzubillah min dzalik. Kata para ulama, al-qulub dha'ifah, hati itu lemah, wa syubhat khatafah, syubhat, kerancuan dalam pemikiran beragama itu cepat menarik. Bahkan ya, saya pernah mengalami sendiri, menemui sendiri seseorang yang ya, dia mondok di pondok sunnah, ya, ngaji di pengajian sunnah, namun dia masih mendukung kelompok teroris ISIS. Ya. Karena apa? Terkena syubhat mereka, terutama di dunia maya. Jangan pernah apa? Meremehkan masa syubhat. Ulama saja zaman dahulu sangat takut dengan syubhat. Ya, apalagi kita yang ngaji pun kadang yang ala kadarnya. Ya, alhamdulillah masih suasana lebaran, masih mau hadir, alhamdulillah. Ya, dan tidak lupa saya ucapkan juga masih suasana lebaran, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Namun intinya sekali lagi, mereka ini terus akan bermunculan. Ya, kata Rasul, setiap muncul diputus, selesai. Nanti muncul lagi di waktu yang lain, harus kita waspadai. Baik dari rakyatnya, pemerintahnya harus selalu apa? Waspada, jangan lengah. Ya, karena mereka terus akan muncul sampai akhir zaman nanti. Dan mereka muncul nanti bersama Ad-Dajjal, na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini poin yang pertama berkaitan dengan hadis-hadis atau beberapa hadis tentang kelompok Al-Khawarij. Poin yang kedua, sekilas sejarah tentang kelompok Khawarij atau nenek moyang teroris. Ya. Kata para ulama, awal munculnya kelompok Khawarij atau nenek moyangnya teroris ini, benihnya itu sudah ada pada waktu Rasul masih hidup. Ya, benihnya sudah ada. Yaitu dalam Sahih Bukhari juga diriwayatkan tentang kisah Rasul membagikan harta rampasan perang kepada manusia pada waktu itu. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang dijuluki Zulkhuwaisir At-Tamimi berkata kepada Rasul dengan nada memprotes, dengan nada marah. Ijil ya Muhammad. Ada seorang yang dijuluki Zulkhuwaisir At-Tamimi mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, berlaku adillah. Ucapannya sangat kasar dan menusuk, ya. Bagaimana Nabiullah dipanggil dengan nama apa? Muhammad, ya. Padahal dia mengaku seorang muslim. Ini kurang ajarnya kelompok teroris sepanjang zaman, ya. Kepada Rasul saja mereka kurang ajar mengatakan adil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad. Nabi Muhammad pun marah seraya mengatakan wahai hak, celaka dirimu. Wa man ya'dil illam a'dil. Siapa yang bisa berlaku adil kalau aku, kata Rasul, tidak bisa berlaku adil. Sebagian sahabat di antaranya Umar bin Khattab, Khalid bin Walid mengatakan, "Idzan ya Rasulullah adil unaqah. Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal leher orang ini." Kata Rasul, "Jangan, biarkan dia. Fa innahu yakhruj min di hadza qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu imanahum." Nanti akan muncul dari tulang rusuk orang ini sekelompok orang yang membaca Al-Qur'an namun tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Ini yang dinamakan para ulama benihnya kelompok Khawarij muncul di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sangat murka, para sahabat pun demikian. Kemudian dengan berjalannya waktu di zaman Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan, muncul kelompok yang dinamakan As-Saba'iyah yang didirikan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi, yang dia memprovokasi massa untuk mengkudeta dan melengsarkan Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan sampai terbunuhnya Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ini mulai membesar kelompok Khawarij, namun masih belum istilahnya terorganisir dengan baik. Sampai di zaman Al-Khalifah Rasyid, ketika terjadi pertikaian pada waktu itu, muncullah kelompok Al-Khawarij yang mereka ingin memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dikisahkan tadi kelompok Khawarij ini membelot, memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, atau ingin memberontak, melengsarkan Ali bin Abi Thalib, dan jumlah mereka ada dalam riwayat disebutkan 24.000 teroris kelompok Khawarij yang mau memberontak di zaman Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menawarkan diri untuk menasihati mereka. Awal kali Ali bin Abi Thalib khawatir jangan sampai ada apa-apa dengan Abdullah bin Abbas. Namun Abdullah bin Abbas bersikeras dan menjadikan Ali bin Abi Thalib menyetujui usul beliau, sampailah Abdullah bin Abbas menemui mereka di markas sarang mereka. Ketika itu Abdullah bin Abbas mengatakan, jitukum atau atainuku ataitukum min sahabati nabiyukum minal muhajirin wal ansar. Kata Abdullah bin Abbas ketika bertemu dengan mereka, aku diutus oleh para sahabat Rasulullah SAW dari kalangan muhajirin dan kaum al ansar. Wa fihim nazal Qur'an, dan kepada mereka lah Al-Quran diturunkan. Wahum a'lamu bil wahyi minkum, dan mereka para sahabat adalah manusia yang paling paham tentang Al-Quran dibandingkan kalian. Walaisa fikum minhum ahad, dan tidak ada seorang sahabat pun yang ikut bersama kalian, wahai kelompok Al-Khawarij, kelompok teroris. Kemudian Abdullah bin Abbas berdialog, Emma nanyakan, kenapa kalian itu kok membenci Ali bin Abi Thalib? Kata mereka, ada tiga hal yang kami jadikan sebagai prinsip untuk memberontak. Yang pertama diantaranya, kata mereka, karena Ali bin Abi Thalib itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini tadi yang kita sampaikan. Subhatnya kelompok Khawarij pertama kali mengkafirkan pemimpin kaum muslimin, ya, dengan tuduhan tidak berhukum dengan hukum Islam, dan mereka punya keyakinan yang tidak berhukum dengan hukum Islam, kafir murtad. Dan Ali bin Abi Thalib korban pertama mereka. Makanya kalau mereka sekarang ini yang dengan julukan ini tauhid, pemerintah tauhid, ini salah satu syiarnya kelompok Khawarij. Jangankan pemimpin sekarang, jangankan presiden kita, Ali bin Abi Thalib kurang apa? Menantunya Rasul, sahabatnya Rasul, salah satu khulafa rasyidin yang kita dipintakan untuk mengikuti sunnah beliau, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin, mereka kafirkan dengan tuduhan tidak berhukum dengan hukum Allah, karena beliau pada waktu berdamai dengan Muawiyah mengutus seorang sahabat untuk negosiasi. Kata mereka, berarti Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah, namun berhukum dengan hukum manusia. Maka Ali bin Abi Thalib apa? Mereka kafirkan. Dan itu pun dibantah oleh Abdullah bin Abbas. Ini panjang, kisahnya. Dan Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi ada sebuah menulis sebuah kitab tentang kurang lebih 190 faedah dari dialog antara Abdullah bin Abbas dan Khawarij. Dan kita sempat menyampaikannya di beberapa kajian kita tentang 109 faedah dari dialog Abdullah bin Abbas dan kelompok Khawarij. Namun intinya di sini kita sampaikan bagaimana mereka, kelompok Khawarij itu sepanjang zaman salah satu senjata mereka, salah satu sumber terorisme mereka, mengkafirkan pemimpin kaum muslimin tadi dengan Al-Maidah 44. Jangankan pemimpin sekarang, Ali bin Abi Thalib mereka kafirkan. Kemudian alhamdulillah dengan dialog-dialog itu, Abdullah bin Abbas biiznillah, dengan pertolongan dari Allah, hidayah dari Allah, kemudian karena jasa, kepiawaian, kepandaian Abdullah Abbas, mereka bertobat, kurang lebih ada 20.000 bertobat, sisanya 4.000 dalam riwayat tetap bersikeras memberontak, menumpahkan darah, membuat teror, dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan di antara kejadian yang pernah terjadi, di antara kekejaman kelompok Khawarij pada waktu itu di zaman Ali bin Abi Thalib, yaitu kisah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau An-Nihayah wa Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau menceritakan ketika rombongan kelompok Khawarij, kelompok teroris ini mau memberontak, mereka bertemu dengan anaknya seorang sahabat, dan dia juga seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Khabbab bin Arab radhiyallahu ta'ala anhu, yang lagi berjalan bersama istrinya yang sedang hamil. Kemudian mereka, kelompok Khawarij, menawan, menyandera seorang sahabat dan anaknya seorang sahabat tadi bersama istrinya, kemudian dengan kejamnya mereka membunuh sang sahabat tadi yang bernama Abdullah bin Khabbab bin Arad. Setelah itu istrinya tinggal sendiri. Kemudian istrinya mau disembelih juga. Istrinya sempat mengatakan kepada mereka, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takwalah kepada Allah. Namun tidak dibunuh, tetap dibunuh. Dan lebih kejam dari itu, lebih keji dari itu, mereka pun membelah perut sang istri dan mengambil janinnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau ada kekejaman, kekejian, kejahatan, kebiadaban kelompok teroris yang ada sekarang ini hanya sekedar rekaman ulang yang terjadi sejak dahulu kala. Jangankan manusia sekarang, para sahabat mereka bunuh, mereka bantai dengan kejamnya. Kemudian di antara kekejaman mereka, mereka membunuh seorang sahabat Rasul, menantunya Rasul tadi, Ali bin Abi Thalib. Bahkan di bulan yang suci, di bulan Ramadan. Kalau kita buka sejarah, ketika Ali bin Abi Thalib keluar dari rumahnya, mau sholat subuh, ya, mau sholat subuh, beliau kebiasaannya membangunkan manusia untuk sholat subuh. Di tengah jalan dicegat oleh komplotan Khawarij, kelompok teroris. Di antaranya Abdurrahman bin Muljam Al-Himyari. Yang mana Abdurrahman bin Muljam Al-Himyari itu dikenal di zaman Umar bin Khattab sebagai ahli Al-Quran, ya, sebagai kalau kita kenal sekarang hafidz Al-Quran. Makanya kita umat Islam ini pertengahan, ya, kita menyupport anak-anak kita untuk hafidz Al-Quran. Cuma jangan jadikan itu segala-galanya. Apalah artinya hafal Al-Quran namun tidak paham Al-Quran? Bahkan salah satu, ya, pimpinan kelompok teroris negeri kita ini hafal Al-Quran, namun dia apa? Gagal paham tentang Al-Quran sampai, ya, menelurkan pemikiran terorisme, ya, di negeri kita ini, ya. Artinya apa? Kita menyupport anak-anak kita hafal Al-Quran. Cuma yang lebih penting daripada menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, pemahaman yang benar, ini yang utama. Setelah itu hafal. Kalau bisa digabungkan, luar biasa. Namun jangan sampai hafalan dijadikan segala galanya, ya. Ini harus kita pahami. Abdurrahman bin Muljam Al-Himyari, kata ulama sejarah Imam Dhahabi di antaranya dalam kitab Syiar Al-Minubala, beliau mengatakan Abdurrahman bin Muljam, pembunuh Ali bin Abi Thalib ini, dulunya ahli Quran. Dia dulu di zaman Umar bin Khattab dijadikan guru ngaji Al-Quran karena kepandaiannya dalam Al-Quran. Ya, namun apalah artinya kalau dia tidak paham Al-Quran sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Muljam Al-Himyari pada waktu itulah yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Dia menyabetkan pedangnya kepada Ali bin Abi Thalib yang sedang berjalan ke masjid untuk salat subuh tanggal 27 Ramadan. Ya. Kekejaman dari kekejian. Seorang sahabat Rasul dibunuh di bulan suci Ramadan. Tidak mengenal kesucian bulan Ramadan. Tidak mengenal kemuliaan para sahabat. Makanya sekali lagi, jangan heran kalau mereka melakukan bom bunuh diri, melakukan teror di bulan suci Ramadan atau sebelum bulan suci Ramadan. Karena hati mereka sudah tertutup, yang ada adalah sifat-sifat kebuasan, liar dan sebagainya. Sebagaimana yang terjadi pada nenek moyang mereka, Abdurrahman bin Muljam, yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Ketika dia menyabetkan pedangnya kepada Ali bin Abi Thalib, dia sempat berkata, inilah hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini syubhatnya mereka sepanjang zaman. Menganggap yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir murtad. Jangankan pemimpin sekarang, Ali bin Abi Thalib dituduh tidak berhukum dengan hukum Allah, divonis kafir murtad. Apa setelah itu? Menghalalkan darahnya dengan nama jihad di jalan Allah. Abdurrahman bin Muljam setelah membunuh Ali bin Abi Thalib, dia membacakan firman Allah, wa minan nasi man yashri nafsa batigha amradatillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya untuk Allah. Membunuh Ali bin Abi Thalib dia anggap sebagai jihad di jalan Allah. Ini siarnya mereka. Tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir murtad, halal darahnya, membunuhnya, jihad di jalan Allah. Itu syiar mereka. Jihad yang palsu, jihad yang bid'ah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Syekhul Islam, bid'ah ada dua, bid'ah yang syar'i dan bid'ah yang jihad yang al-bid'i. Di antara jihad yang bid'ah yaitu jihadnya kelompok al-khawarij, kelompok teroris. Antum bisa bayangkan, membunuh sahabat Rasul dianggap apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Imam Adz-Dzahabi meriwayatkan dalam kitab beliau Syiar Alaminubala tentang ucapan ya, salah satu pengikut kelompok Khawarij, kelompok teroris yang bernama Imran bin Hitan. Ya, ada seorang kelompok Khawarij atau kelompok teroris yang memuji pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan dalam dua bait syairnya, ya darbatan min taqiyin ma araja biha illa liyablugha min dil arsy ridwana. Wahai sabetan pedang dari orang yang bertakwa. Siapa yang dimaksud dengan yang bertakwa di sini? Siapa? Hah? Abdurrahman bin Muljam. Ya, Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib dianggap oleh kelompok teroris sebagai apa? Orang yang bertakwa. Katanya, wahai sabetan pedang dari orang yang bertakwa, tidaklah Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib kecuali untuk menggapai ridho dari Allah. Ya. Yang waras nyala sudah, ya. Bagaimana membunuh Ali bin Abi Thalib dianggap bertakwa, dianggap apa? Mendapatkan ridho dari Allah. Seperti yang kejadian kemarin, bagaimana anak dan istri dikorbankan, ya, menjadi pelaku bom bunuh diri, dan itu namanya apa? Jihad, kata mereka. Ini sekali lagi sudah jauh dari Islam, jauh dari akal yang sehat, jauh dari keprimansian, ya. Makanya kita nyatakan, senantiasa kita katakan, Islam berlepas dari terorisme, dan terorisme bukan ajaran Islam sama sekali, ya. Ini sekali lagi seorang kelompok Khawarij yang sudah tertutup akalnya, hatinya, memuji pembunuhan terhadap sahabat Rasul, ya. Dan dia mengatakan dalam bait yang kedua, inni la'adkuru hinan fa'ahsibuhu min awfal bariyati indallahi mizana. Dan aku ketika mengingat tentang Abdurrahman bin Muljam, aku meyakini dia adalah manusia yang paling berat timbangan amal kebaikannya. Membunuh Ali bin Abi Thalib dikatakan apa? Ya, orang yang paling banyak timbangan amal kebaikannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi bagaimana kebiadaban mereka sepanjang zaman, ya. Ini poin yang kedua tentang sekilas, ya, sejarah kelompok teroris di awal-awal munculnya kaum muslim itu sudah ada, ya. Dan itu dibahas oleh para ulama. Poin yang ketiga ini berkaitan dengan persamaan, ya, kelompok Khawarij dengan kelompok teroris sepanjang zaman, ya. Ini kita ambil dari, ya, tadi hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam banyak riwayat, dan ini diringkas oleh seorang ulama dari Yordania yang bernama Asy-Syaikh Umar Al-Battush, yang bukunya sangat amat bagus sekali tentang hal ini, judulnya Kashful Asar Amma Fitandimil Qaidah Min Akhtar wa Akhtar, ya, kurang lebihnya membongkar kesesatan kelompok teroris Al-Qaeda, ya. Yang ini adalah salah satu apa, kelompok teroris terbesar di dunia ini sekarang setelah ISIS, ya. Kalau dulu yang terbesar Al-Qaeda, namun pecah di antara pecahannya ISIS. Namun ISIS sekarang yang apa, lebih viral, ya, lebih ngetren daripada apa, Al-Qaeda. Makanya enggak semua yang viral itu benar. Ya, ISIS lebih apa, viral daripada Al-Qaeda. Namun intinya sama, ya. Punya pemikiran-pemikiran kelompok Khawarij. Yang pertama di antara persamaan mereka, kata Asy-Syaikh Umar Al-Battush, yaitu ta'riful nusus asy-syar'iyyah. Suka mentakwilkan ayat-ayat tadi tentang masalah berhukum dengan hukum Allah, mereka salah memahaminya, salah mentafsirkan. Demikian pula ayat-ayat tentang jihad, ya, mereka terapkan, ya, dari kondisi peperangan kepada kondisi apa, damai. Mereka menerapkan ayat-ayat, ya, untuk kafir harbi, mereka terapkan untuk orang-orang kafir selain al-harbi. Ya, ketika mereka membunuh orang-orang kafir, ya, seperti kemarin yang di gereja dan sebagainya, mereka pakai dalil, ya. Cuma mereka salah menempatkan dalil. Makanya ulama mengatakan laisa syanu antastadil wa inna masyanu an yakuna istidlaluka sahiha. Bukan masalahnya engkau berdalil, namun yang paling utama bagaimana menempatkan dalil. Ya, mereka membunuh aparat keamanan pakai dalil. Seperti tadi, membunuh Ali bin Abi Thalib pakai dalil. Ya, yang salah mananya? Ayatnya naudzubillah min dalil. Yang salah apa? Pemahamannya, penempatannya. Ya. Para ulama mengatakan orang kafir non muslim ya, itu ada 4 golongan. Ya, secara global ada 4 golongan. Yang pertama kafir zimmi, yaitu orang kafir yang tinggal mukim di negeri kaum muslimin, ya, seperti di negeri kita ini. Kemudian yang kedua orang kafir muahad, orang kafir seperti turis asing dari Australia, dari Singapura, ya, dari Eropa dan sebagainya, Amerika, datang ke negeri kita dengan jaminan keamanan dari kaum muslimin atau dari pemerintah kaum muslimin. Ya, ada perjanjian damai antara Indonesia dengan negara kafir tersebut. Ini namanya kafir mu'ahad. Yang ketiga kafir musta'man. Ini kafir dari negeri kafir yang memerangi kaum muslimin, namun dia diundang oleh pemerintah kaum muslimin atau kaum muslimin, dan dia diberi jaminan keamanan. Ini kafir musta'man. Tiga-tiga ya, kategori orang kafir ini haram dibunuh. Ya. Dalilnya mana? Dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, dia tidak bisa mencium bau surga. Jangankan ketemu bidadari, mencium bau surga saja Rasul katakan apa? Tidak bisa. Kenapa? Dia salah jalannya. Dalam riwayat man qatala ahla dhimmatina, barang siapa yang membunuh orang kafir ahli dhimmah, dia tidak bisa mencium bau surga. Ini kesalahpahaman kelompok teroris. Kelompok teroris menganggap semua orang kafir berhak dibunuh, ditumpahkan darahnya. Ini sekali lagi jauh dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak semua orang kafir berhak dibunuh. Ya, mereka yang beribadah di gereja haram dibunuh. Ya, bahkan Islam mengajarkan untuk kita apa? Berlaku yang baik dalam urusan dunia, dalam urusan agama, lakum dinukum waliyadin, tegas, pertengahan. Ya, urusan agama, lakum dinukum waliyadin, la abudu ma ta'budun. Namun urusan dunia, bermuamalah harus dengan baik. Kalau antum punya utang kepada orang kafir, tetap bayar. Jangan apa dianggap ghanimah. Punya tetangga orang kafir, punya buah mangga bergelantungan, jangan diambil dengan cara, oh ini rampasan perang. Belum perang. Ya. Ini zalim, tidak boleh, haram. Allah mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu. Dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada sekelompok orang membuatmu tidak berbuat adil. Berbuat adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat keadilan. Inilah Islam rahmatan lil alamin. Ya, kalau kita perhatikan bagaimana sejarah Rasul, ya, ketika Rasul di kota Mekah ditindas, diintimidasi, sebagian sahabat dibunuh oleh kaum musyrikin jahiliyah. Namun ketika Rasul perang, ketika Rasul bisa menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, apakah Rasul membantai semuanya, dibom semuanya? Ya, Rasul mengatakan, idhabu fa antum tulaqo. Pergilah kalian bebas. Luar biasa Islam rahmatan alamin. Ya, ini beda dengan ajaran teror, terorisme. Bahkan anak pernah dulu membaca wasiat Imam Samudra yang dihukum mati di negeri kita ini. Dia mengatakan dalam masih ada buletinnya itu, jadilah kalian itu penjagal orang-orang kafir. ya, bantai mereka semuanya. Nauzubillah min dzalik. Ini jauh dari ajaran apa? Islam dan kaum muslimin. Ya, apalagi yang hidup ya berdampingan dengan kaum muslimin. Haram kalau di Rasul saya sudah meninggal dunia, baju besi beliau tergadaikan di tangan orang Yahudi. Artinya apa? Ada muamalah yang baik dalam urusan dunia. Enggak boleh mendzalimi meskipun orang apa? Orang kafir dan muslim. Ya, Islam agama rahmatan lil alamin. Intinya di sini sekali lagi bahwasanya mereka salah memahami ayat-ayat ya di dalam Al-Qur'anul Karim, entah tentang ayat masalah hukum tadi, ayat masalah jihad, ayat masalah peperangan. Ya, mereka juga banyak menyempitkan jihad itu dengan jihad dengan senjata saja, padahal kata Imam Ibnu Qayyim, kata Rasul, kata para salafus saleh, jihad ada banyak macam. Jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa asinatikum, perangilah orang musyrikin dengan harta kalian, dengan jiwa raga kalian dan dengan lisan kalian, dengan dakwah. Ya, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan jihadun nafsi, jihadun syaitan, jihadu al-kufar wal munafikin, jihad al-bidah wa al-babil kufri atau al-babul mungkarat dan sebagainya. Jihad banyak macamnya. Kemudian poin yang kedua, di antara persamaan antara kelompok Khawarij dengan kelompok teroris yang ada sekarang, yaitu ada mufahmi nusus syar'iyyah bi fahmi salafus saleh. Mereka tidak memahami nas-nas ya sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya di antara kekeliruan kelompok Khawarij tadi yang beliau menasihati mereka, berdialog dengan mereka, mereka ini tidak memahami ayat sesuai dengan pemahaman para sahabat, padahal para sahabat manusia yang paling paham tentang Al-Qur'anul Karim. Kemudian poin yang ketiga, persamaan mereka dengan kelompok teroris yang ada sekarang, al-ghulu wal ifrat, yaitu keekstriman mereka. Ya, ekstrim dalam menfonis orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dengan kafir murtad. Mereka juga ya, bahkan di antara salah satu keekstriman mereka pada zaman Ali bin Abi Thalib itu, di antara mengapa kelompok Khawarij mau memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, di antara syubhat mereka, karena ketika Ali bin Abi Thalib itu bernegosiasi dengan Muawiyah, Ali bin Abi Thalib tidak mau menyantumkan gelar beliau sebagai Amirul Mukminin. Ya, ketika istilahnya MOU perdamaian, Ali bin Abi Thalib tidak menulis status beliau, jabatan beliau, gelar beliau sebagai Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman. Kata kelompok Khawarij, berarti kalau Ali bin Abi Thalib bukan Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Ini bodohnya mereka. Hanya karena apa? Enggak pakai gelar langsung difonis Amirul Kafirin, berhak untuk diperangi. Ini apa keistimewaan mereka? Padahal masalah apa? Sepele masalah gelar saja kok apa? Dihebohkan. Ini apa keistimewaan mereka? Ya. Kemudian juga keistimewaan mereka kalau kita lihat di zaman sekarang, ya seperti tadi, ya dengan dalil Al-Maidah 44, mereka pun apa? Mengkafirkan seluruh kaum muslimin. Ya, bukan hanya presidennya, MPR-nya, DPR-nya, menterinya, aparat keamanannya yang ikut ya memilih mereka, yang loyalitas kepada mereka, semuanya dikafirkan oleh kelompok ya teroris, kelompok Khawarij. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan Al-Khawarij hum awwalu man kafarul muslimina bidzam. Kelompok Khawarij adalah kelompok pertama yang mengkafirkan kaum muslimin hanya karena perbuatan dosa mereka. Ya, poin yang keempat, persamaan mereka dengan kelompok teroris yang ada sekarang, su'ul adab atau at-tahawur. Yang keempat at-tahawur. Terjemahnya itu ngawur. Ya, apa ngawur kalau apa berjihad seperti yang kita contohkan tadi, bagaimana satu keluarga menjadi bomber, bom bunuh diri. Ya, bagaimana dikatakan jihad membunuh keluarga sendiri. Ya, ini ngawur, jihad yang ngawur. Ya, Rasul mengatakan dalam Sahih Muslim, man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, maka akan diazab dengan sesuatu itu di akhirat. Kalau dia membunuh dirinya dengan pisau, nanti diazab juga di hari kiamat dengan dia menusukkan pisau di tubuhnya sendiri pada hari kiamat. Kalau dia membunuh dirinya dengan pistol, dia di hari kiamat juga diazab dengannya. Kalau dia bom bunuh diri, melakukan bom bunuh diri juga diazab dengannya di hari kiamat. Bagaimana dikatakan jihad, ya? Sampai pula apa? Mengorbankan anak-anak yang masih kecil, yang usia baru 9 tahun dijadikan apa? Pelaku bom bunuh diri. Sedangkan di medan pertempuran saja, Rasul kalau mengirim pasukan perang, Rasul berwasiat di antaranya, wala taqtulu walidan. Jangan membunuh anak kecil, yaitu dari orang-orang kafir. Jangan membunuh anak kecil dari orang kafir. Anak kecil orang kafir saja enggak boleh dibunuh, haram dibunuh. Kok ini membunuh siapa? Anaknya sendiri. Ini namanya jihad yang ngawur, at-tahawur, ya. Ini yang merupakan persamaan dengan kelompok teroris yang ada di zaman itu. Seperti tadi, bagaimana membunuh Ali bin Abi Thalib dikatakan jihad. Ini jihad yang apa? Yang ngawur. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima, persamaan mereka kata ulama, khawarij sepanjang zaman, su'ul adab ma'al ulama. Kurang ajar kepada para ulama, ya. Dan mereka pun jauh dari bimbingan para ulama. Seperti yang dikatakan oleh Abdul bin Abbas tadi, ketika menasihati kelompok teroris atau nenek moyang teroris, tidak ada satu sahabat pun yang mengikuti kalian. Tidak ada sahabat pun yang mendukung kalian. Di zaman itu tidak ada satu ulama sahabat yang mendukung kelompok kuat. Sama dengan apa? Di zaman sekarang tidak ada ulama al-sunnah yang mendukung mereka. Makanya mereka mencaci maki para ulama. Dikatakan ulama antek-antek pemerintah. Dikatakan ulama antek-antek Yahudi dan sebagainya. Salah satu kerjaan mereka mencaci maki para ulama. Bahkan salah satu anggota ISIS mengatakan ikra'u ayatil jihad utrukul ulama. Kata mereka, baca sendiri ayat-ayat tentang jihad, kalian akan paham tentang jihad, tinggalkan para ulama, ya. Ini adalah apa doktrin mereka. Karena kalau mereka sudah kembali kepada para ulama, mereka akan sadar tentang kesalahan mereka. Makanya doktrin jangan dekat-dekat para ulama. Ya, artinya apa? Mereka apa? Otodidak sendiri mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an tentang jihad, tentang peperangan lewat akal-akal mereka sendiri. Makanya mereka sesat dan menyesatkan. Ya. Bahkan yang lebih lucu lagi, sebelum adanya ISIS, Al-Qaeda yang apa berkuasa. Ulama teroris pada waktu itu yang paling terkenal namanya Abu Muhammad Al-Maqdisi. Punya salah satu karangan di antaranya judulnya bahasa Arabnya Al-Kawasif Al-Jaliyah fi Takfir Daulati Saudiyah, tentang membongkar kekafiran negara Saudi Arabia. Kalau Saudi Arabia dikafirkan, apalagi Indonesia. Dan itu diterjemahkan di bahasa Indonesia, Buku itu apa? Diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dengan judul Saudi Arabia di mata Al-Qaeda. Karangan siapa? Abu Muhammad Al-Maqdisi, yang menerjemahkan tokohnya teroris di Indonesia yang sekarang dihukum mati. Dan itu yang gelar itu di catkan di tokoh tadi yang menerjemahkan di Indonesia ini, digelari juga Abu Muhammad Al-Indonesi. Karena apa? Dia ngefan kepada Abu Muhammad Al-Maqdisi, Namun yang lucu di sini, Abu Muhammad Al-Maqdisi yang dulunya sebagai ulama teroris internasional, sekarang ini mengecam kelompok ISIS. Mengatakan kelompok ISIS itu khawarij. Paham enggak? Ini namanya apa? Maling teriak. Kalau ISIS dikecap khawarij, dia sebagai apa? Dia kan mengkafirkan negara apa? Saudi Arabia. Dia apa? Bukan khawarij, namun bahnya apa? Khawarij. Ya. Bahkan ulamanya Khawarij pun sekarang ini mengecam kelompok ISIS. Ya, nah, udah bilang minta ini karena apa? ISIS lebih sadis, ya kan? Ya, kuranglah. Jadi dia apa? Mengecam kelompok ISIS sebagai kelompok Khawarij. Padahal sekali lagi dia dulu ulamanya kelompok Khawarij. Ya. Kemudian, ikhwan fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, yang ke-6 di antara persamaan mereka sepanjang zaman, al-ghulu fi takfirin muslimin hukaman wa syu'ban, yaitu keekstriman mereka dalam mengkafirkan kaum muslimin, baik pemerintahnya ataupun rakyatnya. Ya, ini doktrin mereka yang paling utama. Mengkafirkan kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin diantaranya dengan tadi Al-Maidah 44. Kalau antum sudah mendengar mereka membawa Al-Maidah 44, hati-hati, ini sudah apa? Salah satu jalur menuju kepada pengkafiran kaum muslimin tanpa hak. Padahal sekali lagi kalau kita kembalikan kepada tafsir para salafus saleh, itu ada perinciannya, tidak semutlak kata mereka kafir murtad. Dalam masalah kafir mengkafirkan ini berat, perinciannya sangat panjang. Makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan babut takfir babun khatir. Bab kafir mengkafirkan kaum muslimin ini bab yang sangat berbahaya. Aqdama 'alaika katsirun minan nas fasaqatu. Banyak orang terjatuh ke dalam masalah pengkafiran karena dia lancang, tidak berhati-hati, maka dia jatuh ke dalam dosa pengkafiran. Wa tawaqqafa fihil fuhud. Ulama saja berhati-hati enggak gegabah, Makanya Rasul mengatakan man kafara musliman faqad ba'a biha ahaduhuma, atau man qala li akhiya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya muslim wahai kafir, maka dosa pengkafiran kembali kepada salah satu dari orang tersebut. Ahlussunnah wal Jamaah sangat berhati-hati dalam masalah kafir mengkafirkan orang perorangan dari kaum muslimin, apalagi mengkafirkan pemimpin. Meskipun dia tidak berhukum dengan hukum Allah, enggak bisa langsung dikafirkan. Kata para ulama, contoh yang konkret, seorang Raja Najasyi di zaman Rasul, dia masuk Islam. Raja itu pia, namanya apa? Najasyi. Dia masuk Islam dalam keadaan sembunyi-sembunyi rahasia. Keluarganya enggak tahu kalau dia masuk Islam. Menterinya, rakyatnya enggak tahu kalau masuk Islam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, otomatis dia enggak bisa berhukum dengan hukum apa? Islam. Namun ketika mati, apakah Rasul mengkafirkannya? Tidak. Namun Rasul malah apa? Mensalatinya salat ghaib. Ini menunjukkan tidak semua yang tidak berhukum dengan Allah dikatakan apa? Kafir murtad. Inilah bedanya ajaran Rasul dengan ajaran kelompok teroris. Kemudian poin yang ke-7, istibahatu dima wa amwalil muslimin. Mereka ini menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Kalau sudah tadi menganggap murtad kafir, maka apa lanjutannya, follow up-nya menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Bahkan mereka punya kaidah tadi, membunuh orang murtad lebih utama dari membunuh orang-orang yang kafir asli. Makanya dulu yang kita dengarkan kelompok teroris ini membunuh turis asing. Sekarang yang dibunuh siapa? Aparat keamanan. Mereka terkadang memang agak ada keplinplanannya. Ada apa? Plinplan. Enggak konsekuen. Contoh banyak keplinplanan mereka, enggak konsekuensinya mereka banyak. Contohnya mereka menganggap negeri kita negeri kafir. Tapi kok masih hidup di negeri kita? Katanya negara kita negara tauhid, kok masih pakai uangnya apa? Negara tauhid, nggak konsekuen. Bahkan dulu ada pengalaman pribadi ketika kita membantah buletin mereka, ada buletin mereka itu mencantumkan di antaranya siapa saja yang dibawa naungan departemen tauhid maka dia kafir, Ketika itu saya lihat di buletinnya ada tulisan di buletinnya mereka itu tulisan buletin ini diselenggarakan oleh yayasan ini dengan rekomendasi Minkoham. Minkoham, ini kata mereka apa? Departemen Tauhid. Mereka punya kaidah yang dibawa naungan depannya nama tauhid, katanya apa? Kafir. Saya bilang, kalian mengatakan yang dibawa departemen tauhid kafir. Nah, kalian buletin ini dibawa naungan siapa? Menkumham Indonesia. Kata kalian kafir, berarti kalian apa? Kafir juga, ya. Dan yang lebih lucu lagi, bulan depan buletin itu terbit tanpa kata-kata di bawah naungan Menkumham. Enggak konsekuen, ya. Ini salah satu kepelimpahan mereka, kelompok teroris tersebut. Ya, memang inilah ya sunnatullah, kalau enggak di atas Al-Qur'an dan sunnah pasti banyak kontradiksi. Walau kana min indi ghairillahi la wajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau bukan dari Allah, maka mereka akan mendapatkan kontradiksi yang sangat banyak sekali. Ya, yang ke-8 ini yang terakhir disebutkan di sini, di antara persamaan ciri-ciri khas mereka sepanjang zaman, al-khuruj 'alal umara wal hukam. Ya, mereka senantiasa memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, karena waktunya sudah mau ya habis, maka poin inti yaitu sudah kita sampaikan di sela-sela kajian. Cuma kalau kita mau buat poin per poin, itu kurang lebih tadi 8 poin itu adalah salah satu ya penyakitnya kelompok teroris sepanjang zaman, ya. Maka bagaimana ya kiat-kiat menangkal terorisme, yaitu lawan daripada 8 poin tersebut. Obatnya itu lawan daripada 8 poin tersebut. Yang pertama tadi apa? Mereka suka memalingkan ayat-ayat dari pemahaman yang benar. Maka kembali kepada poin yang kedua juga, mereka tidak memahami ayat Al-Qur'an dengan pemahaman para salafus saleh. Obatnya, cara menangkalnya, wajib kita kembali dalam beragama ini, terutama dalam mentafsirkan ayat dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat Rasulullah SAW. Makanya dakwah al-sunnah sekali lagi senantiasa mengobarkan, menyeru umat untuk kembali kepada Islam yang sebenarnya, Islam ala Rasul dan para sahabat Rasulullah SAW dalam segala bidang agama, dalam akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dakwah, jihad, dalam mentafsirkan Al-Quran, memahami hadis, kembali kepada pemahaman para sahabat Rasulullah SAW dan para salafus saleh. Poin yang ketiga itu apa? Mereka apa? Ekstrim. Betul ya? Ya. Lawannya apa? Kembali kepada ciri khas Islam. Al-wasatiyah, pertengahan. Yaitu tentunya pertengahan sesuai dengan dalil, sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Bukan pertengahan ala pemikiran kita sendiri, tidak. Ya. Kelompok khawarij mereka ekstrim. Di antaranya masalah apa? Ya. Dalam masalah menyikapi orang-orang kafir, ya, kita sudah katakan tadi dalam urusan agama kita lakum dinukum waliyadin, enggak boleh kita mencampur adukan agama kita dengan agama mereka. La abudu matabudun, jelas qul ya ayyuhal kafirun la abudu matabudun, jelas ada jurang pemisah dalam urusan agama. Namun dalam urusan dunia tidak boleh kita apa? Mengganggu mereka. Ya, enggak boleh kita mengambil harta mereka tanpa hak, tidak boleh kita sampai menumpahkan darah mereka tanpa hak. Bahkan Rasul mengancam dengan ancaman yang berat, barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, dia tidak bisa mencium bau surga, di riwayat Bukhari. Ya, ini pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tidak seperti kelompok teroris yang ekstrim. Ya, jadi keekstriman ini, ya, cara menangkalnya dengan kembali kepada agama Islam yang sebenarnya, Islam ala Rasul, ala para sahabat Rasul, yang Allah katakan wa kadzalika ja'annakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak meremehkan, tidak berlebih-lebihan. Ya. Kemudian poin yang keberapa? Hah? Yang keempat apa tadi? Iya, ya, paham ya, bahasa ngawur ya. Iya. Lawannya, ya, obatnya yaitu kembali kepada ya Islam yang lurus, as-siratal mustaqim. Bagaimana Islam yang lurus? Kata ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat ihdinash-shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. di antara makna siratal mustaqim yaitu al ilmu nafi' wal amal saleh. Islam adalah ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Apa ilmu yang bermanfaat? Kata Ibnu Qayyim, al ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu adalah apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan Rasul dan dipahami oleh para sahabat Rasul. Ini Islam yang lurus, kembali kepada pemahaman tadi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menjadi orang yang pendek akalnya. Sebagaimana kita sampaikan tadi, bagaimana pendeknya akal kelompok teroris, anaknya yang masih kecil pun dijadikan korban apa? Bom bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Sampai yang kemarin di Mapolsek atau di Kapolrestabes Surabaya sampai anaknya apa? Alhamdulillah masih selamat. Bagaimana kalau meninggal dunia, bertanggung jawabannya di hari kiamat? Naudzubillah min dzalik. Ini apa enggak waras akalnya? Sudah enggak sehat akalnya. Kemudian poin yang keberapa lagi? Yang kelima atau enam? Lihat apa lima itu? Yaitu sul ajam ma ulama. Jangankan ulama, Rasul saja dilakukan sebagaimana tadi, dicela, diprotes. Ini salah satu kebiasaan mereka. Maka kewajiban kita ihtiramul ulama yang merupakan warasatul anbiya. Allah meninggikan derajat mereka, memuliakan mereka. Kita pun wajib memuliakan mereka. Al ulama warasatul anbiya, menghormati para ulama yang betul-betul warasatul anbiya, pewaris para nabi, yang mewarisi akidahnya nabi, mewarisi sunahnya nabi, mewarisi dakwahnya nabi. Kita hormati, namun tetap pertengahan, jangan sampai berlebihan, sampai fanatik, sampai taklid buta, sampai mengkeramatkan, tidak, pertengahan. Menghormati, namun tidak sampai ke apa? Fanatik. Kita diajari oleh ulama empat ahli sunnah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, untuk kita menghormati, namun tidak sampai apa? Taklid buta ataupun fanatik buta kepada mereka. Imam Syafi'i mengatakan, idza khalafa qawli qala Rasul fadribu qawli adl fa'id. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku. Poin yang berikutnya. Mengkafirkan kaum muslimin dengan membabi buta. Harus kita apa? Lawannya, obatnya berhati-hati. Karena konsekuensinya berat kalau mengkafirkan kaum muslimin. Rasul mengatakan tadi, barang siapa mengkafirkan saudaranya muslim, maka akan kembali dosa pengkafiran kepada orang tersebut. Berhati-hati. Nah, kalau kita bahkan ulama al-sunnah punya kaidah, laisa kullu man waqa'a fil kufri wa wal kufru alih. Tidak semua orang yang jatuh ke dalam dosa kufur, dosa syirik, langsung dianggap kafir murtad. Ada perinciannya. Seperti contoh tadi, Najasyi enggak langsung dikafirkan Rasulullah SAW. Bahkan Imam Ahmad dulu punya khalifah namanya Al-Ma'mun. Al-Ma'mun punya undang-undang kufur yang mengatakan Al-Quran makhluk, dan yang tidak mau ikut undang-undang ini dipenjara oleh Khalifah Ma'mun, di antaranya Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Hukum secara global, person-personnya gak langsung dikafirkan oleh Imam Ahmad. Bahkan Imam Ahmad tetap mendoakan Khalifah Al-Ma'mun. Beliau dikriminalisasi oleh Khalifah pada waktu itu, namun beliau tetap menghormati siapa? Al-Khalifah Ma'mun, didoakan dengan baik. Karena apa? Sekali lagi, ini al-sunnah pertengahan. Ucapannya diingkari, namun orangnya gak bisa langsung dikafirkan. Padahal sudah ucapannya kufur, memenjarakan ulama, namun Imam Ahmad tetap apa? Menghormati. Poin yang berikutnya apa? Menghalalkan darah kaum muslimin. Seorang muslim, ini juga nasihat bagi kelompok teroris. Wajib kita semuanya mengingat firman Allah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu adzaban adzima. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka baginya neraka jahanam, dia kekal selama-lamanya. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, Allah menyediakan siksa yang pedih kepadanya. Naudzubillah min dzalik. Bahkan kata para imam ulama al-sunnah dan Imam Ahmad, tidak ada dosa yang lebih berat ancamannya selain dosa pembunuhan terhadap orang mukmin, tentunya di luar kesyirikan ataupun kekufuran. Berat ancamannya, neraka jahanam kekal, Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, Allah menyediakan azab yang pedih. Maka membunuh orang mukmin ini berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasul, "Lau ishtaraka ahli samawati wal ardi fi qatli rajulin muslimin, la'aqabahumullahu bi'adzabin min indihi." Seandainya seluruh penduduk bumi dan penduduk langit bersekutu dalam membunuh satu orang muslim, Allah akan mengazab mereka semuanya. Karena apa? Sungguh luar biasa nilai darah seorang muslim. Makanya seorang muslim yang bijak, yang bisa menjaga darah saudaranya. Kemudian yang terakhir tadi, yaitu ciri khas mereka selalu memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Betul ya? Yang ke-8 ya. Nah, ini sekali lagi kembali kepada ajaran Rasul yang mengatakan haram memberontak, melengserkan, mengkudeta pemimpin muslim. Bahkan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan telah terjadi ijma', kesepakatan para ulama tentang haramnya mengkudeta, melengserkan pemimpin yang muslim bagaimanapun kezalimannya. Dalilnya sabda Rasul, wa alla nunazi al amra ahlahu illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Rasul bersabda dari sahabat Ubadah bin Samit, kata Ubadah bin Samit, kami dilarang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin sampai kalian melihat kekafiran yang nyata dan kalian memiliki bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis inilah Imam Nawawi tadi mengatakan ijma ulama mengharamkan pemberontakan kepada pemimpin muslim, dan ini tertuang dalam kitab-kitab akidah para ulama Ahlussunnah sejak dahulu kala. Imam At-Tahawi mengatakan wala nal khuruja ala immatina wa ulati umurina wa injaru. Tidak boleh kita memberontak kepada pemimpin kaum muslimin meskipun mereka berbuat kezaliman. Bahkan ada sebuah makalah yang sangat menarik sekali, bisa dilihat di internet, judulnya Aktsar min mi'ati hadis fi tahrimil khuruj ala walil amrin muslim. Lebih dari 100 hadis tentang haramnya mengkudeta pemimpin muslim. Satu saja kewajiban kita sebagai muslim, sami'na wa ta'na. Apalagi dalilnya lebih dari 100 hadis haram mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Dan kita juga berserahkan kepada jamaah mengajukan pertanyaannya melalui tertulis di hari kertas dan juga nanti secara langsung. Sebelumnya ada satu pertanyaan yang mungkin ini memberi saya pribadi dan para saudara tentunya berkaitan dengan alamat kelompok teroris, artinya kelompok yang dilari ini biasanya berkaitan dengan pemahaman teroris. Ini saya kerjanya ini. Kita kan seringkali mengadakan kajian-kajian yang isinya adalah menangkal tentang bahayanya paham terorisme, tapi tak jarang gitu, dari masyarakat kita, di negeri kita ini menganggap bahwa kita yang seringkali seperti ini yang berada teroris. Bahkan saya berjalan salah dari Amir tadi, Masjid Ambar ini juga sudah dikatakan oleh mereka ini sudah terjangkit paham terorisme. Nah, ini bagaimana cara kita Ya, yang pertama harus kita memahami sunnatullah. Siapa saja yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul pasti akan mendapatkan apa yang dialami oleh Rasul ketika berdakwah. Jangankan kita yang penuh dengan kekurangan, Rasul kurang apa? Makhluk yang paling mulia, manusia terbaik di atas muka bumi, ketika berdakwah kepada jalan tauhid, beliau digelari Syairil Majnun, penyair yang gila. Antum masih belum pernah kan dianggap orang gila? Ya, paling dikatakan kambing, ya kan? Ya, atau mungkin ada Wahabi. Ya, masih belum seberapa. Kambing kalau Idul Adha masih dicari kan? Ya. Artinya sunnatullah, Rasul saja digelari dengan gelar-gelar yang jelek. Ya, apalagi kita. Maka kewajiban kita bersabar sebagaimana Rasul bersabar. Rasul Allah firmankan, Allah perintahkan wasfasbir kama sabar ulasminar rusul. Wahai Rasul, bersabarlah sebagaimana para nabi-nabi bersabar dalam menghadapi apa? Dakwah. Tetap kita hadapi dengan senyuman, dengan tutur kata yang baik, wa idza khatabahumul jahilna qalu salama. Apabila orang-orang jahil, orang-orang awam, orang-orang bodoh mengata-ngatai, mencela ibadur rahman, hamba-hamba Allah, maka hamba-hamba Allah hadapi dengan apa? Ucapan-ucapan yang baik, kalau mau istilahnya yang waras. Nah, tetap harus kita tetap bersabar istiqomah. Jangan sampai hanya karena celaan kita nangis. Jangan karena celaan kita sampai mundur dari al-haq kebenaran. Ada ucapan yang menarik dari seorang ulama salaf yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullah taala. Beliau mengatakan ilzam tariqal huda wa la yadhurruka qillatus salikin. Pegang erat jalan kebenaran meskipun sedikit orang yang berjalan di atasnya. Wa iyyaka wa turuqad dalal. Jauhkanlah diri Anda dari jalan-jalan kesesatan, wala taqtarra bi kathratil halikin, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Yang penting kita cari ridha Allah dengan ikhlas, ittiba'us sunnah, maka kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi harus betul-betul kita pahami realitas seperti ini, dan ini memang sudah fitnah di akhir zaman. Kita kena getahnya, itu adalah ujian bagi kita. Alhamdulillah kita termasuk yang banyak menangkal kelompok pemikiran radikalisme terorisme. Meskipun demikian tetap kita dapat apa? Getahnya. Ini fitnah, ujian, sebagaimana kata Allah Alif Lam Mim, ahasibannasu an yutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim falya'lamanna as-sadaqu walya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami, kata Allah, telah menguji orang sebelum kalian, dan kami mengetahui siapa yang jujur keimanannya, siapa yang dusta. Kita juga kena getah dari apa? Perbuatan terorisme, meskipun kita sangat amat berlepas dari terorisme. Ini ujian bagi kita. Misalnya akhwat yang bercadar, ketika muncul kelompok terorisme, kena getahnya dicibiri atau dipandang sinis oleh masyarakat. Ini ujian, tetap konsisten atau mundur ke belakang. Yang berpenampilan sunnah, apakah tetap istiqomah atau hanya gara-gara cibiran atau pandangan sinis masyarakat akhirnya mundur ke belakang. Pun ujian, ujian bagi kita semua. Terorisme ujian bagi kita semuanya, dari segala bidangnya, dari segala arahnya, ujian bagi kita semuanya. Ujian bagi kita yang mengikuti sunnah Rasul, karena kita juga mendapatkan getahnya dari cibiran masyarakat, pandangan sinis. Kita juga diuji apakah kita mau membantah mereka ataukah tidak. Pemerintah diuji, yang lain juga. Semua adalah ujian, apalagi di akhir zaman. Ini adalah akhir zaman yang penuh dengan fitnah untuk menguji kita, apakah kita tetap istiqomah di atas tauhid dan sunnah, ataukah kita naudzubillah min dzalik kembali kepada ajaran yang naudzubillah min dzalik yang keliru dan yang menyimpang. Wallahu taala alam. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan yang sangat penting sekali disampaikan oleh jemaah. Ustaz, bagaimana cara menasihati teman dekat saya yang terpengaruh oleh ISIS sampai-sampai dia ingin bergabung dengan ISIS di Suriah? Mohon penjelasan. Ya, yang pertama, ku anfusakum dahulu, jaga diri kalian. Artinya harus antum punya bekal yang kuat terlebih dahulu. Pahami akidah salafus saleh, maka banyak-banyak belajar tentang akidah para salafus saleh. Karena itu yang merupakan, kalau mungkin bisa kita tambahkan, bagaimana cara menangkal ya gerakan radikalisme terorisme, banyak belajar akidah para salafus saleh. Contoh akidah Imam Ahmad yang tertuang dalam kitab beliau Ushul Sunnah. Kitab Akidah Salaf As-Sunnah Wa'tiqaduddin karangan Imam Abu Hatim dan Abu Zuhair Ar-Razi'i rahimahumullah taala. Kitab-kitab Akidah Salaf itu sangat amat ya membentengi umat Islam dari pemikiran-pemikiran terorisme. Ya, itu mungkin kalau bisa ditambahkan salah satu kiat ya. Cuma itu sudah terwakili dengan apa kembali kepada ajaran salaf ya, ini kembali kepada akidah para salafus saleh. Ya, alhamdulillah kalau kita di Surabaya ya lebih dari ya 20 kitab salaf tentang akidah yang sudah kita ajarkan kepada umat. Itu di antara apa cara kita menangkal kelompok terorisme dan radikalisme. Artinya kalau Anda punya teman seperti itu, Anda harus punya benteng yang kuat terlebih dahulu kalau mau menasihati. Kalau enggak punya benteng yang kuat, jangan dekat-dekat ya. Sekali lagi, ku anfusakum dahulu. Kalau antum sudah punya benteng yang kuat, banyak sudah paham akidah salafus saleh, nasihati dia, ajak dialog. Kalau memang Anda ya sudah punya pemahaman diri Anda sudah kuat. Kalau Anda masih ya pengajian yang ngantuk, pengajian ya kadang paham kadang enggak, ini kuatkan dulu Anda ya, diri Anda dulu, ku anfusakum dulu. Kalau sudah kuat, baru nasihati, ajak dialog, nggak ada masalah. Karena mereka terkadang hanya tahu kulitnya saja dari Islam ini, mereka nggak paham. Karena doktrin kajian-kajian mereka hanya apa, peminta kafir, perang, mati syahid, itu saja rumusnya mereka. Ya, yang lainnya nggak paham. Kalau Anda sudah paham betul agama yang benar ini, maka nasihati. Atau minimal ajak kajian seperti ini misalnya, atau beri rekaman-rekaman kajian seperti ini. Ya. Tugas kita wa ma alaina illa albala, hidayah di tangan Allah. Namun kalau dia terus dalam kesesatannya, pemikiran radikal dan terorismenya, hendaknya Anda sudah menjauh ya, jangan sampai kena getahnya. Karena subhat khotofa atau paling tidak nanti Anda kalau berdekatan dengan dia keciduk juga. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya, artinya cari teman yang baik. Nah. Baik, saya pertanyaan selanjutnya. Bagaimana meluruskan pandangan pemerintah yang kebanyakan menganggap orang atau wanita yang memakai cadar itu adalah teroris, dan kebanyakan pemerintah tidak mau menunjukkan sebagai PNS jika berpenampilan sebagai teroris, padahal dalam hati berkeinginan untuk menjadi PNS? Mohon nasihat. Iya, wallahu a'lam, kita secara umum menyatakan bahwasanya yang memandang sinis ya cadar ini hanyalah oknum ya, nggak bisa kita nisbatkan kepada instansi tertentu ya. Secara umum ini adalah perbuatan oknum yang mereka minimal kita katakan awam, jahil ya, dikira cadar itu adalah ajaran yang baru, nggak ada ajaran dalam Islam, padahal sejak zaman Rasul para sahabiat ada yang bercadar. Meskipun kita lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan cadar tidak wajib, namun itu suatu keutamaan. Ya, Rasul mengatakan kepada Asma, wahai Asma, apabila perempuan sudah baligh, maka jangan terlihat kecuali muka dan telapak tangannya. Artinya ini aurat yang wajib ditutup. Selain itu tidak wajib. Kalau bercadar, kata Rasul, la tantaqibul mahrimatu. Perempuan yang lagi ihram untuk haji atau umrah tidak boleh bercadar. Artinya kata para ulama, cadar dibolehkan selain waktu apa? Ihram. Rasul membolehkan. Itu syariat Islam, itu sunahnya Rasul. Ya, dibolehkan, disyariatkan, bukan ajaran terorisme. Ya, maka tidak benar kalau mengaitkan cadar dengan terorisme, atau jenggot dengan terorisme, atau celana cingkrang dengan terorisme. Kita harus pertengahan tadi, objektif. Yang salah kita salahkan. kelompok teroris yang mereka isinya bercadar, kita salahkan pemikirannya, perbuatan terornya, jangan disalahkan apa cadarnya. Ya, kalau kita mau menyalahkan seperti ini, banyak juga ya isi teroris yang tidak bercadar. Apakah kita juga memandang ya semuanya terorisme, ya semuanya ikut teroris, dan juga teroris ada yang enggak berjenggot? Apakah kita anggap yang enggak berjenggot teroris? Enggak bisa. Ya, sekali lagi kita salahkan yang salah, jangan salahkan yang benar. Memang ini butuh pencerahan. Memang ini suatu tadi fitnah, ujian bagi kita. Ya, maka kita sahabat wajib bersabar, tetap istiqomah memberikan watawasabil haq, watawasabi as-sabr. Wallahu ta'ala. Sahabat kita pernah ditanya oleh suami dari seorang akhwat yang kebetulan kalau ini kan belum bekerja PNS, jadi beliau istrinya sudah bekerja dalam satu departemen gitu ya. Di sana memang ada regulasinya atau aturannya bahwasanya untuk karyawan perempuan tidak boleh menggunakan pakaian jilbab yang panjang, kemudian yang laki-laki juga tidak boleh memanjangkan jenggotnya. Nah, beliau bertanya bagaimana seharusnya sikap kita untuk tetap bisa dikomodir di sana. Yang pertama, bagi kaum wanita, Rasul Allah berfirman, wa qurna fi buyutikunna, hendaklah perempuan-perempuan itu tinggal di rumah-rumah mereka, ngurusi rumah tangga mereka. Ya, kalau sudah dipahami ayat ini beres masalah, ya kan? Gak usah repot-repot sudah, gak usah protes-protes, ya. Kemudian juga seorang muslim selayaknya untuk betul-betul berpegang dengan agama Allah, untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun pahit rasanya. Ini sekali lagi ujian, dunia ini darul ibtila. Dunia ini adalah tempat ujian bagi kita semuanya untuk menguji iman kita. Apakah kita betul-betul jujur keimanan kita, ataukah kita lebih cinta dunia daripada akhirat? Padahal Allah mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan ketaatan kita kepada pemerintah, bagaimana sikap kita terhadap pemilu? Apakah kita diperbolehkan golput? Bagaimana jika ada salah satu ulama yang menyarankan untuk memilih salah satu ormas dengan alasan partai politik tersebut? Ya, cukup. Saya jawab sebagaimana kata Syekh Al-Albani rahimahullah, minasiyasatil antar kusiyasa, di antara politik kita sekarang meninggalkan politik. Cukup sudah. Ya. Ya, kami juga berdoa kepada jamaah yang ingin bertanya secara langsung kepada beliau, silakan. Salam. Agak keras. Mungkin bisa dikeraskan lagi suaranya atau lebih mendekat tuh. Ada dialog antara Khawarij dengan Abbas. Ya. Yang 20 itu dari Khawarij ini sadar dan bisa. Cuma tadi berdiskusi tidak salah satu poin masih ada nih. Kan tadi tidak ada juga yang belum tersebutkan oleh Ustaz. Iya. Ya, tadi kita sudah sampaikan kesimpulannya. Kalau kita sampaikan panjang, cuman apa-apa ini mau ringkasannya. Apa tiga subhat kelompok Khawarij yang jadi landasan mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib? Yang pertama kita sampaikan tadi, sebenarnya sudah dua yang kita sampaikan. Yang pertama tadi menganggap Ali kafir karena enggak berhukum dengan hukum Allah, dikarenakan Ali bin Abi Thalib mengutus seorang sahabat untuk berdamai, mengutus juru damai, ya. Maka dianggap Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah namun berhukum dengan juru damai tersebut. Ya, kemudian dibantah oleh Abdul bin Abbas. Kata Abdul bin Abbas, mengutus juru damai itu sudah Allah firmankan, itu hukum Allah. Jangankan dalam masalah kemaslahatan umat, dalam masalah rumah tangga Allah mengatakan wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Kata Abdul Abbas, Allah mengatakan jika kalian wahai keluarga khawatir akan terjadi perceraian, maka utuslah satu juru damai dari pihak laki-laki suami dan juru damai dari pihak istri. Artinya ini hukum Allah. Ya, kalau ada mau perceraian, diperintahkan oleh Allah untuk apa? Mengutus juru damai. Ini hukum Allah. Ya, maka kalau Pak Khawaid pun terakhir apa? Ya, mengaku salah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua tadi, gara-gara Ali bin Abi Thalib tidak menulis apa gelarnya Amirul Mukminin, ya, maka dianggap Ali itu Amirul Kafirin. Dibantah oleh Abdullah bin Abbas, ini yang pernah Rasul praktekkan juga ketika Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah antara Rasul dengan kelompok musyrikin. Rasul tidak dibolehkan menulis dalam MOU-nya dari Muhammad Rasulullah. Maka Rasul apa? Mencukupkan dengan Muhammad bin Abdullah, ya. Apakah berarti Nabi Muhammad bukan Rasulullah gara-gara enggak menulis di MOU? Ya, maka kelompok Khawarij pun mengakui salah, ya, menyerah. Yang ketiga, mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib ketika perang dengan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, kenapa kok enggak ditawan Aisyah itu? Kalau Aisyah itu musuh, harus ditawan. Kalau bukan musuh, enggak boleh diperangi. Kata Ali bin Abi Thalib, apakah kalian menganggap Aisyah itu kafir? Na'udzubillah min dzalik, kalau menganggap kafir, kalian apa? Tersesat. Kemudian kalau Ali bin Abi Thalib ya menawan, apakah ibunda kaum muslimin mau ditawan? Baru mereka sadar, ngeh, ya. Mereka pun apa? Akhirnya tadi bertobat. Ini tiga apa? Syubhatnya kelompok Khawarij teroris yang simpel sebetulnya. Cuma karena bodohnya mereka sampai mereka mau memberontak. Cukup ya? Apa ditambah lagi kisahnya? Ya. Jadi ini luar biasa, panjang hadisnya, dan juga Syekh Ali bin Hasan ada satu kutip, ya, kurang lebih 109 faedah dari dialog Abdullah bin Abbas. Apa kita baca sekarang 109 faedah? Ya. Yang lain. Baik, saya untuk pelajar pemula atau para tolong yang kita berulang untuk belajar dalam agama ini, ada nggak kaidah atau kajian untuk mengenal kajian ini adalah kajian yang selamat dari pemahaman radikal dan teologi? Ya, sudah kita sampaikan tadi. Yang pertama, jangan suka mencicipi, ya. Artinya cari yang tadi, yaitu kajian yang ya menyeru umat kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Ya, misalnya tadi kita sampaikan kajian datangi akidah salaf, ya. Pengajian misalnya mengajarkan akidah Imam Ahmad, akidah Imam Syafi'i, akidah ya para imam Ahlussunnah. Itu datangi dulu. Kuatkan bentengnya Anda dulu dengan akidah salafus saleh. Nanti setelah itu Anda akan tahu, ya, mana itu kajian yang berbau terorisme dan radikalisme. Ya, contoh yang konkret tadi kita mengatakan haram secara ijma mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Kalau ada kajian yang sedikit-sedikit ini pemerintah tawut, pemimpin tawut, ya isi saja dikambing hitamkan. Nah ini, ya, baunya kelompok Khawarij, dai-dai Khawarij, hati-hati. Ya, artinya sekali lagi jangan ya terlebih dulu ya tadi mengukur-ukur semua yang datanginnya. Ini dulu kuatkan anfusakum dahulu. Selamatkan diri Anda dulu dengan apa tadi? Mempelajari akidah para salafus saleh, mempelajari akidah Rasul para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup? Baik, mungkin masih ada yang ingin bertanya, silakan. Satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustaz, kan saya kan mencoba untuk istiqomah salat berjamaah. Nah, yang jadi masalah itu saya kan sadar kalau di masjid agung ini saya bisa bilang imamnya bacaannya kemudian rata-ratanya, dan sedangkan di kampung saya itu kan masih banyak imam yang kurang, dan sedangkan saya pengen dakwah di sana. Nah, menurut Ustaz, mending saya tetap salat jamaah di masjid sini atau saya tidak apa-apa di imam yang rata-ratanya kurang, dan ada saya juga. Yang pertama, Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan salat di belakang seorang muslim ya, itu hukumnya sah. Itu awal ya, akidah seorang muslim, salat di belakang seorang muslim dari golongan manapun, bahkan dari kelompok khawarij pun sah ya. Dulu bahkan seorang salaf ya, atau sebagian salafus saleh, para sahabat salat di belakang kelompok khawarij, hukumnya sah selama mereka masih muslim. Yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan bacaan. Selama baca itu salahnya enggak fatal ya, tetap sah ya. Kecuali kalau ya bacanya Al-Fatihahnya enggak karu-karuan, misalnya sudah fatal betul, panjang pendeknya enggak karuan sudah ya, ini bisa jadi enggak sah salat kita. Namun kalau ya kesalahan-kesalahannya aja lah, cuma enggak sampai fatal, hukumnya sah ya. Namun lebih baik lagi kalau kita ya belajar lebih banyak lagi untuk jadi imam, nanti antum yang mengganti kayak imam ya, biar yang baik ya. Intinya salat dimanapun selama imamnya muslim dari golongan manapun tetap sah ya, wallahu a'lam. Dalam mengenai kepada Ustaz Abdul Muhammad Syed atas materi dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan para jemaah, tentu saja karena kesempatan waktu juga kajian ini harus berakhir dan